Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dari atau berkat kekuatan dari nyawa kita bisa berkumpul pada hari ini, pada hari Selasa pagi menjelang siang, untuk kembali melakukan sebuah kewajiban bagi seorang kaum muslim, seorang muslim, yaitu thalabul ilmi atau menuntut ilmu agama. Dimana menuntut ilmu agama ini sudah menjadi kesepakatan para ulama dan kaum muslimin mengenai kewajibannya bagi setiap diri kita. Sedangkan ilmu dunia itu hukumnya fardhu kifayah. Cuma kadang kita suka kebalik ya. Ilmu dunia jadi fardhu ain, ilmu agama jadi fardhu kifayah. Nah, tanpa kita sadari misalnya. Enggak lah kalau itu kebalik. Salawat serta salam kita antarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Hari ini sesuai dengan jadwal tetap dari kajian Cisampul, kita masuk ke dalam materi akidah, akidah Islamiyah atau bisa juga disebut dengan materi tauhid, tauhidullah, yaitu mengesahkan Allah, yang merupakan materi dasar atau yang menjadi fondasi dari sebuah bangunan Islam. Jadi fondasinya akidah. Dan minggu pertama dan minggu kedua, artinya minggu depan setiap bulannya, materinya adalah mempelajari akidah. Mudah-mudahan dengan akidah yang sahih, akidah yang benar sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu bisa menjadikan kita sebagai jiwa-jiwa muslim yang kuat, jiwa-jiwa muslim yang mampu berpegang teguh kepada agamanya. Dan seperti biasa kita diasuh oleh Ustaz Husni Rijal. Kali ini kita masih di materi tauhid asma wa sifat. Kalau saya tidak salah, kita akan masuk ke mengenai asmaul husna, asmaul husna dan sifat kesempurnaan serta pendapat golongan sesat dan bantahannya. Kemarin kita sudah di manhaj salafus shalih dalam masalah asma wa sifat. Baik, untuk mempercepat waktu seperti biasa, kajian akan diadakan sampai jam 11. Kemudian jam 11 sampai jam 11.30 kita akan sesi tanya jawab. Dan untuk mempercepat waktu saya persilakan pada Ustaz Husni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يقول تبارك وتعالى بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأن تنظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, puas kalian yang hadir di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di kesempatan siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kesempatan yang lalu, berarti terakhir pertemuan kita ya, pembahasan kita tentang asma dan sifat ini ya, di bab pertama ya, kita masuk pasalnya baru pasal 1 sebenarnya. Jadi banyak hal keutamaan dari salah satu di antara tauhid ini. Jadi tauhid asma wa sifat ini salah satu di antara tiga daripada pembagian tauhid ya, yang diklasifikasi para ulama itu. Itu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat ya. Nah, ini tauhid asma wa sifat ini tauhid yang terkait dengan masalah asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya ya, bahwa inti daripada tauhid, baik itu tauhid dari tiga tauhid ini, adalah tauhid uluhiyah ya. Tapi tidak akan sempurna tauhid uluhiyah seseorang kecuali dia ini juga mentauhid Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah dan asma dan sifatnya ya. Makanya terkait dengan pembahasan tauhid asma dan sifat ini menjadi penting bagi kita ya. Saya ingin menyampaikan sebuah sabda Rasulullah SAW tentang asma dan sifat ini, paling tidak tentang asma husna. Kalau membahas kita tentang asma husna, diantaranya Rasulullah menyampaikan kepada kita sekalian satu sabda beliau, inna lillahi tis'atan wa tis'ayna isman. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 99 nama ya. Man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang ahsaha ya, dakhala jannah. Apa itu ahsa ya? Ahsa itu para ulama menyebutnya di antaranya adalah hafidhaha. Ahsaha itu artinya menjaganya. Jadi bukan nanti ahsaha itu hafidhaha, kemudian watadaburaha ya, mentadaburinya, kemudian wataakulaha ya, memikirkannya, kemudian wal amalu bimuqtadaha, dan mengamalkannya dengan apa yang menjadi tuntutan daripada tuntutan-tuntutan asma-asma itu sendiri ya. Bukan makna daripada ahsaha itu menghafal dalam arti apa? Hafalan apa kalimatnya, nama-namanya saja ya. Ada mungkin sebagian orang yang akhirnya dia karena ada di situ ada janji Rasulullah SAW, faman ahsaha dakhala jannah, siapa yang menghafalnya ya, menjaga di situ, kalau dia di mana akan menghafal itu dakhala jannah, maka dia akan masuk jannah. Akhirnya dia berusaha untuk menghafal 99 asmaul husna itu, berharap kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam jannah ya. Kalau hanya dengan seperti itu mudah sekali ya. Mudah sekali orang itu masuk jannah, cukup dia menghafalkan 99 nama Allah gitu kan. Nah, ini hadis-hadis seperti ini namanya hadis targhib ya. Hadis targhib. Hadis targhib itu juga banyak di dalam hadis-hadis yang lain, juga ada nanti hadis-hadis Rasulullah SAW misalnya ketika orang melakukan siam di bulan Arafah. Hari Arafah ya. Hari Arafah itu hari keberapa? 9 di bulan Zulhijjah ya. Kita melaksanakan siam Arafah. Itu pahalanya apa? Menghapuskan pahala setahun yang lalu sebelumnya yang lalu dan yang akan datang. Ini sama, ini juga hadis-hadis bab targhib. Hadis yang berkaitan dengan masalah targhib. Targhib itu apa? Targhib itu adalah hadis yang memotivasi kita ya. Memotivasi kita untuk beramal. Nah, sehingga tidak bisa dimaknai secara letterlock ya. Secara letterlock. Seperti misalnya orang barang siapa yang, artinya orang kadang-kadang ada yang merasakan ada saya mah sudah apa? Diampuni dosanya oleh Allah gitu kan. sehingga seakan-akan ketika melihat bahwa Allah itu sangat mudah memberikan jaminan ampunan atau sangat mudah memberikan jaminan masuk jannah, akhirnya orang juga sangat mudah untuk melakukan dosa dan kemaksiatan gitu ya. Nah ini tidak bukan ini yang dikehendaki di dalam hadis-hadis ini ya, tetapi hadis ini adalah menuntut kepada kita untuk memahami, mengenali, ya, mentadaburi dan melaksanakan apa yang menjadi tuntutan daripada tuntutan asma'ul husna ini sendiri, ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Al-Anbiya, ya, Al-Anbiya ayat 30 ya, 29-30. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka, ya, yusari'una fil khairat. Ini para nabi ya, yang juga menjadi teladan bagi kita. Innahum yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang yusari'un itu adalah bersegera fil khairat, dalam kebaikan ya. Yusari'una fil khairat. Tapi dengan segala pencapaian kebaikan yang telah mereka upayakan itu ya. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Al-Anbiya 90 ya. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka ini memohon berdoa kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala, raghaban wa rahaba, dengan penuh harap dan cemas. Padahal apa? Di awal dikatakan mereka orang-orang yang yusari'una fil khairat. Kalau ada kebaikan itu dia langsung ambil ya. Langsung masuk ya. Ada peluang masuk, ada peluang mendapatkan pahala diambil ya. Jadi dia ketika selalunya ketika mendapatkan ada peluang-peluang untuk kebaikan, dia masuk di situ ya. Tetapi dengan seluruh apa yang sudah dia investasikan itu ya, dengan kecepatan dia di dalam mengeksekusi kebaikan-kebaikan yang hadir di hadapannya itu, tumbuh di dalam dirinya ini raghabau wa rahaba ya. Perasaan harap dan cemas ya, perharapan ada harap tapi juga ada cemas ya. Nah, hadis-hadis yang seperti tadi juga sama ya. Hadis-hadis tentang Asmaul Husna juga ketika dikatakan man aqsaha hadakhalal jannah, ini untuk menumbuhkan di dalam diri kita ini targhib wa tarhib. Ada harap di dalam diri kita ya. Ada harapan kalau kita ini memahami, mentadaburi, mempelajari dan mengamalkan apa yang menjadi tuntutan-tuntutannya, berharap Allah memasukkan kita ke dalam jannah ya. Nah, ini saya kira penting untuk mengawali pembahasan kita di kesempatan siang hari ini, agar kita punya gambaran bahwa Asmaul Husna ini adalah menuntut pada kita ini konsekuensi ya, menuntut konsekuensi untuk kita amalkan sebagai tuntutan daripada tuntutan pemahaman kita terhadap Asmaul Husna. Baik, kita masuk di pembahasan pasal kedua dari Asmaul Husna dan sifat yang sempurna serta pendapat golongan sesat berikut bantahannya. Tapi saya tidak menjanjikan di kesempatan ini bisa sampai membahas sampai apa mengeksplor untuk golongan-golongan sesat yang dalam persoalan Asmaul Husna dan bantahan-bantahan mereka, karena pembahasannya juga cukup banyak gitu kan, cukup banyak, karena nanti ada kajian khusus tentang beberapa asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang penting untuk kita ketahui juga. Baik, tentang Asmaul Husna ini ya, Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menerangkan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang dirinya, maka itulah yang harusnya kita ambil sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa taala ya, karena kita tidak mungkin mengetahui apa yang menjadi nama Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang Allah terangkan tentang dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya, maka tidak boleh kita ngarang ya, ngasih nama Allah itu kan nggak boleh ngarang, dan tidak boleh memberikan nama kepada Allah selain nama yang Allah sampaikan ya, nama itu untuk dirinya ya. Makanya dihindari menyebut nama Allah dengan istilah-istilah apa, pangeran ya, Gusti Agung itu kan, emang pangeran di Ponorogo. Gusti ada Gusti Ngurah Rai itu kan. Jadi berbanding nantinya itu ya. Allah Subhanahu wa taala itu ta'ala amma yasifun, ya. Sangat tinggi dia, apa? Di hadapan apa yang manusia sifatkan, gitu kan. Jadi berikanlah nama Allah itu seperti nama yang Allah Subhanahu wa taala letakkan bagi nama itu. Termasuk juga sebenarnya untuk nama-nama yang lain. Nama-nama yang disebutkan secara syar'i namanya di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah itu kasihlah penamaan itu dengan nama-nama itu. Seperti misalnya kalau di Sunda itu ada nama kalau kita mau melaksanakan sholat, ya, terus Allah itu acan. Orang bukan orang Sunda mungkin ala dalir gitu kan. Kalau di Sunda itu kadang-kadang ada udah Allah belum gitu. Maksud Allah tuh orang Sunda mah begini, sholat gitu ya kan. Maksudnya itu sholat gitu. Tapi kenapa bahasanya harus Allah gitu kan. Maksudnya itu menghadap Allah gitu kan. Kan ada kalimat bahasa yang lebih syar'i gitu ya. Kalimatnya udah sholat belum. Itu kan sudah mencukup. Sudah mencakup yang lainnya gitu kan. Tidak, kadang-kadang saya jadi agak aneh gitu. Kesini-kesini ketika orang Sunda bilang, terus Allah cacang nih. Terus Allah gitu kan. Kenapa nama Allah disebut untuk sholat gitu kan. Nah. Ini jangan terbolak-balik ya di dalam memberikan nama ini apapun ya yang ditunjukkan oleh syariat ini adalah yang paling baik ya. Jadi yang paling baik itu bukan yang kita anggap baik ya, karena bisa jadi yang kita anggap baik itu adalah buruk gitu ya. Tapi yang paling baik itu adalah apa yang dianggap oleh syariat itu adalah baik. Jadi standarnya itu adalah syariat ya. Enggak tadi hindarkan ya. Berikan nama Allah dengan Pangeran Gusti Nandai. Kan ada lagi nanti ya di terus juga seperti sholat menyebutnya dengan sembahyang itu sebenarnya tidak tepat nama-nama itu ya. Kenapa? Sembahyang itu menyembah hiang. Hiang itu apa? Ya. Siapa yang disembah? Hiang gitu. Hiang Widi gitu. Ya. Nah, maka perbaiki ya cara kita memberikan nama ya kepada syariat-syariat atau bentuk-bentuk ibadah yang telah ada namanya di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika kita memberikan nama kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, Allah sampaikan di dalam surah Al-A'raf 180 terkait dengan persoalan ini, Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim walillahil asmaul husna fad'uuhu biha ya, walillahil asmaul husna, dan milik Allah lah asmaul husna, nama-nama yang baik ya, fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian dengan menggunakan asmaul husna itu ya, wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran ya dalam menyebut nama-nama Allah. Sayyuzau nama kamu ya amalul. Nanti mereka akan mendapat balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Orang-orang mulhid, ya, orang mulhid. Jadi Allah sampaikan di dalam ayat ini, hendaknya kita ini banyak menyebut nama Allah di dalam doa-doa kita. Ya. Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lalu bagaimana keutamaan orang mengucapkan asma Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan yang terakhir saya sampaikan itu kisah ya, riwayat tentang apa itu, tentang masih ingat siapa namanya, tentang ini kalangan masih sahabat sebenarnya ini ya, masih sahabat namanya adalah saya lupa, sama saya juga lupa. Siapa ya, saya agak lupa sih nama itu. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, A'la bin Hadrami. Ini adalah orang yang banyak dikisahkan di dalam kisah-kisah tentang min ajaibi al-qasas. Kisah-kisah yang aneh gitu kan, yang menakjubkan, tapi itulah ya apa kenyataannya. Jadi beliau ketika membawa pasukan menyeberangi lautan, yang ngejar orang-orang yang murtad itu kan, mereka ini sudah lebih dulu membawa kapal itu ke tengah laut gitu kan. Nah, sementara dia ini dengan pasukannya ini udah enggak dapat lagi kapal, hanya bawa kuda, sebagainya pejalan kaki. Akhirnya kemudian Allah bin Hadram ini dia berdoa kepada Subhanahu wa taala ya. Dengan doa-doa menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Aliyu, ya Adimu, ya Halimu ya. Dan sebagainya ya, agak panjang saya doanya. Tapi dia, beliau menyebutkan nama-nama asma-asma Allah Subhanahu wa taala al-husna ya, berharap dengan doanya ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang permintaannya. Akhirnya apa? Pasukannya itu berjalan di atas air itu dan sebagaimana mereka berjalan di atas di daratan. Jadi Anda bisa bayangkan ya, kuda-kuda manusia pada berjalan di atas air tapi tidak basah sedikit pun ya. Bahkan tidak ada yang tertinggal kecuali satu ekor kuda itu pun juga akhirnya oleh Ala bin Hadrami dapat diselamatkan kembali dan mengambil pulang masalah orang-orang mutar itu untuk kembali. Ini kisah-kisah seperti ini banyak ya. Dan ini adalah diantara keutamaan asma-asma Allah Subhanahu wa taala husna. Maka ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perintah Allah, pada umu biha, berdoalah kalian dengan menggunakan namanya ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala senang kalau namanya ini disebut? Maka kalau tentang persoalan asmaul husna ini, maka jangan kita nanti ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahasanya nanti Nun Gusti Pangeran Abdi, itu malah jadi bisa jadi tertolak gitu kan, bagaimana mau dikabulkan namanya? Kamu ini mau nyebut nama siapa gitu kan, nyebut nama siapa, tidak ada nama Allah itu Gusti gitu kan, atau pangeran gitu kan, dan sebagainya. Nah, makanya sebutlah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tentang persoalan ini kita sudah bahas sebagiannya ya. Yang poin pertama sudah kita bahas ya. Asmaul Husna. Kita bahas di poin yang kedua, yaitu kandungan tentang Asmaul Husna ya. Kandungan tentang Asmaul Husna di halaman 106 itu bisa dilihat. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang 99 ya, walaupun saya sudah sampaikan juga bahwa itu adalah bukan lil hasr, bukan untuk membatasi bahwa nama Allah itu cuma segitu, enggak ya. Karena sebagaimana dalam doa disebutkan, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka, ya Allah kami memohon kepada Engkau dengan semua nama yang itu adalah milikmu ya. Ini doa yang sulit untuk tertolak gitu ya. Dia sudah berdoa itu dengan bi kulli ismin huwa laka, dengan semua nama yang itu adalah namamu. Samaita bihi nafsak, yang Engkau berikan nama itu untuk dirimu. Au alam tahu ahadan min halqika, atau Engkau ajarkan nama-nama itu kepada salah seorang dari hamba-hambamu. Nah, ada satu kalimat, au istasarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau Engkau simpan nama itu di ilmu ghaib ya, di alam ghaib di sisimu. Artinya apa? Kita tidak tahu ya, tidak mengetahuinya. Karena bisa jadi Allah menghendaki memiliki nama yang Allah inginkan bagi dirinya, tapi tidak di-share gitu kan, kepada makhluknya. Ya. Maka itu tidak dalam makna lil hasar untuk membatasi 99 ini, tapi ini adalah hanya disebutkan di dalam Al-Quran saja. Ya. Nah, nama-nama yang disebutkan 99 ini ya, itu adalah bukan nama-nama yang kosong ya, artinya bukan nama-nama tanpa makna, tanpa arti ya. Sebagaimana tuntutan dari zat ilahiyah yang disembah itu ya, dia yang namanya ilah itu ya, dia harus memiliki sifat ya. Maka tertolak dari kriteria ya ilah, manakala dia ini tidak memiliki sifat. Ini belum berbicara bihakin dengan apa, dengan benar, disebut dengan benar ya. Baru dari kriteria awal ya. Maka kayak patung-patung gitu kan, itu kalau disembah-sembah dia tidak memenuhi kriteria itu. Kenapa? Dia tidak punya sifat ya. Dia tidak mendengar, tidak bisa berbicara gitu kan, tidak bisa menolong dirinya sendiri gitu kan. Maka orang-orang kafir musyrik, orang kafir Quraisy ketika itu pun juga sama. Mereka sebenarnya juga tidak dalam porsi menyembah atau mengibadahi patung ya. Dan itu mereka jelaskan sendiri ya. Diterangkan di dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga ya. Nah, mereka menyebutkan di dalam ayat itu, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini tidak mengibadahi patung-patung itu. Patung-patung itu kalau namanya ada, memenuhi syarat. Kalau nama, dia punya nama ya. Namanya Lata, Uzza, Manat, apalagi Kubal ya, dan sebagainya. Peristiwa patung maka Rasulullah menghancurkan sekitar 360-an patung. Banyak sekali nama-namanya itu. Itu patung-patung besar aja yang tadi disebutkan itu. Nah, namanya ada ya, tapi tidak memenuhi kriteria ketika itu harus punya memiliki sifat ya. Itu punya sifat, tidak punya sifat ya. Makanya orang-orang kafir ketika itu juga alasannya mereka itu bukan mengibadahi mereka. Mereka mengatakan mana buduhum, kami tidak mengibadahi Lata, Uzza, Manat. Bukan, itu tidak kami jadikan sebagai Tuhan yang kami ibadahi. Tidak seperti itu ya. Mungkin lebih buruk lagi orang hari ini ya. Kalau mereka menjadikan patung-patung, pohon-pohon dan sebagainya langsung dijadikan sebagai tempat menyembah atau beribadah. Orang dulu mengatakan mana buduhum, kami tidak mengibadahi patung-patung itu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali hanya dalam rangka liyuqarribuna, bahwa mereka itu sebagai perantara kami untuk mendekatkan kami ini kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi mencari perantara ya, mencari perantara dalam beribadah kepada Allah dengan mediasi patung-patung ini ya. Nah, makanya kalau hari ini kemudian orang ada yang mengibadahi patung-patung gitu kan, atau pohon dan sebagainya ya, itu lebih buruk dari kejahilian orang di masa lalu ya. Karena mereka dulu itu hanya jadikan sebagai wasilah, dan wasilah itu pun sesuatu yang batil ya, tidak benar. Maka kalau kita beralasan misalnya, ya kan kita juga tidak bisa ketemu presiden ya, kecuali harus lewat ajudan gitu kan, harus ketemu itu sesuai dengan lewat protokolernya ya, protokoler presiden gitu kan. Kan itu ya, mungkin di sini kalau ada pejabat kan juga tidak bisa langsung ketemu sekretaris saya dulu pak. Jadi kalau orang itu berasa demikian, maka ta'alallahi amma yasifun ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini tidak boleh dipermisalkan dengan makhluknya ya. Jangan dianggap bahwa Allah itu seperti presiden. Allah itu jauh lebih mulia, lebih agung ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memenuhi seluruh unsur ubudiyah ya. Sehingga tidak dalam porsi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu untuk memohon ya, mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mencari mediasi-mediasi ke yang lain itu kan, dalam rangka kita untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ini aqrabu ilaikum min hablil warid, lebih dekat pada kalian itu daripada urat leher kalian ya. Orang Arab Baduy mengatakan kepada Rasulullah SAW, qaribun Rabbuna falunajihi. Apakah Rabb kita itu qarib, dekat sehingga kami cukup berbisik-bisik saja? Amba'idun falunajihi, atau jauh sehingga kami harus teriak-teriak, gitu kan? Kemudian dalam ayat surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. jika hamba bertanya kepada engkau tentang diriku, katakanlah fa inni qarib, semuanya aku adalah dekat. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'ani, aku akan mengijabah, mengabulkan doa hambaku ketika mereka ini memohon kepadaku, ya idza da'ani. Nah, ini menunjukkan kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka protokoler dan sebagainya bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak berlaku, ya, tidak berlaku. Dan itulah adalah keutamaan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa Allah Subhanahu wa taala ini dinisbahkan dengan amalan-amalan pekerjaan-pekerjaan makhluknya, ya. Makanya laisa kamitslihi syai. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun, ya. Kita tidak bisa. Oke, Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, tapi tidak bisa kita kemudian menggambarkan tangan Allah itu seperti tangan manusia, ya, karena laisa kamitslihi syai. Allah tidak serupa dengan makhluknya, seperti yang sudah kami sampaikan, ya, dalam bertauhid terhadap asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang harus kita hindarkan apa? Ingat, hal-hal yang harus kita hindarkan di dalam tauhid asma dan sifat ini adalah ta'til, ya. Ta'til itu meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau apa? Tashbih, menyerupakan dengan makhluk, ya. Tidak boleh. Kemudian tahrif, ya. Tahrif ini merubah, ya, makna, atau takwil, ya. Mentakwilkan dengan makna-makna yang lain, ya. Atau takyif, ya. Takyif ini mempertanyakan kaifiyah, ya. Apa? Bagaimana, ya, Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam misalnya, ya, dan lain sebagainya. Hal-hal yang ini adalah merupakan larangan di dalam mentauhidkan Allah dalam asma dan sifatnya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki makna disebut dengan Asmaul Husna, artinya bahwa seluruh nama-nama itu baik, ya. Nama-nama itu baik. Setiap nama, ya, setiap nama itu dia adalah mengandung sifat, ya. Jadi ada sifat yang terkandung di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga katakanlah nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Maka dia, nama itu mengandung, menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala rahmah, ya. Rahmah. Nah, jadi dalam setiap asma Allah Subhanahu wa taala ini, ya, terkandung di situ adalah sifat-sifatnya secara bersamaan, ya. Allah Subhanahu wa taala misalnya Razzaq, ya. Allah memberi rezeki, ya. Rezeki. Demikian juga nanti yang lainnya, nama-nama yang lainnya. Ada nama Allah misalnya Al-Karim, ya, menunjukkan sifat karam, ya. Allah sifatnya dermawan dan mulia, ya. Nah, hal-hal seperti ini disebutkan oleh para ulama, ya. Ya, antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah, juga Ibnu Qayyim az-Zajar rahimahullah, ya. Menunjukkan, ya, pengertian kandungan tentang Asmaul Husna ini, ya, bahwa nama-nama Allah yang baik ini terkandung padanya itu adalah sifat-sifat yang baik, ya. Maka nanti ketika kita memohon kepada Subhanahu wa taala itu memang lebih baik apabila disesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan kita, sesuai dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memohon rezeki, ya, rezeki, maka itu dalam ayat dikatakan, ya, kalau di dalam ayat itu kita akan banyak mendapatkan ketika berbicara masalah rezeki, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rezeki dan sebagainya langit, maka di bawahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya sebagai Razzaq. Innallaha huwar Razzaq dzul quwwatil matin, misalnya, kan. Ketika Allah itu menyampaikan tentang bagaimana pengetahuan Allah yang maha luas, maka Allah sebutkan di akhir daripada pernyataannya atau ayatnya itu innallaha sami'un alim, gitu kan, dan lain sebagainya, ya. Jadi selalu terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga sama ketika kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya terkait dengan masalah takdir yang baik, ya. Innallaha ala kulli syai'in hadin, gitu kan. Minta rezeki, ya. Ya Razzaq, ya. Kita menyebut namanya, ya, karena kita mengetahui sifat Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki, ya. Hal-hal yang terkait dengan asma-asma Allah Subhanahu wa taala dan secara langsung juga terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada mungkin di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu misalnya Allah itu intiqam, ya. Intiqam itu membalas, ya. Membalas itu misalnya ghadab. Marah, ya kan? Itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Yang baik sesuai dengan apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena marahnya Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada orang-orang zalim atau kepada orang-orang kafir itu suatu kebaikan, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga membalas, ya, membalas pun bagian daripada kebaikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena seseorang itu akan dibalaskan sesuai dengan amal yang sudah dilakukan. Jadi semisal, maka hal-hal yang seperti ini, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini termasuk nanti mungkin adhar, apa yang memberi madarat, ya, al-mani yang menolak, itu tidak bisa kita kemudian bawa kepada makna yang buruk. Semua nama Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya itu husna, ya. Walillahil asmaul husna. Baik, ya. Dan hatta kata Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala mutakabbir, katakanlah, ya, mutakabbir itu apa? Mutakabbir itu sombong, ya. Mutakabbir itu sombong. Dan itu adalah al-kibr. Al-kibr itu adalah layak bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi kalau kibr itu disandang oleh manusia, maka sangat tidak layak sekali, ya. Karena tidak ada yang bisa mengungguli kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di dalam persoalan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini semuanya itu adalah husna, ya, semuanya adalah baik, dan nama-namanya ini menunjukkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam kalau misalnya nama itu tidak menunjukkan arti atau sifat, ya, maka kita tentu tidak boleh memberikan khobar, ya, informasi berita itu dengan masdar. Masdar itu adalah kalimat bentukan, ya, kalimat bentukan. Kalimat bentukan itu seperti apa? Kalau di sini dikatakan misalnya dalam surah Adz-Dzariyat ayat 58, ya, inna Allah wa razzaqul quwwatil matin. Ada kalimat bentukan, kalimat masdar. Itu adalah kata-kata kuwah. Kuwah, kuwah itu artinya kekuatan, ya. Kenapa dikatakan bentukan? Dikatakan bentukan karena kalau kata kerjanya, fiilnya itu, ya, jadi kalau kuwah itu adalah bentuknya kekuatan, ya. Kalau nanti kita larikan kepada fi'il, ya, nanti akan berbeda, ya. Maka bahasa juga dzul diiringi dengan dzul quwwatil matin, ya. Kuwah ini dikatakan di sini bahwa Qawi itu adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang maknanya dia memiliki kekuatan, ya. Maka disebut dengan innallahu warazzaqul quwwatil matin. Nah, kalau Asmaul Husna ini tidak menunjukkan sifat, artinya nama saja, gitu kan? Seperti kadang-kadang kita punya nama, ya. Kalau di dalam konteks, ya, manusia itu manusia mungkin punya nama, tapi nama itu tidak menunjukkan sifat apa-apa, gitu kan? Kalau kita kan semua punya nama nih, ya. Ketika ditanya, ketika orang tua kita ngasih nama itu kan, itu ada artinya, ada maknanya, ada keinginannya, gitu kan? Ada sifat yang dikehendaki, tapi juga ada yang kadang-kadang orang tua ngasih nama itu asal aja, gitu kan? Ada nggak orang tua ngasih nama asal? Ya, ada juga, ya. Ada juga asalnya itu dia punya sifat tapi karena dia jahil mungkin ya. Ada, saya juga heran juga, ada juga orang saking jahilnya gitu kan. Ada orang bapak udah bawa apa namanya itu kafir. Pak kafir. Kan namanya kafir gitu kan. Kalau ini dia memiliki apa? Mana sebenarnya ya namanya itu, tapi buruk namanya itu kan. Nama kafir itu kan. Ini mungkin ya orang namanya orang kampung mungkin ya, orang desa, tapi orang desa ya. Itu apa mungkin bagus nama dari Al-Qur'an, dia kemudian buka-buka ya udah kafir kan. Dia mungkin nunjuk sambil merem itu kan, tunjuk Qur'an, dilihat oh ini namanya bagus nih. Kafir itu kan, Pak kafir akhirnya kan. Enggak sadar kalau kafir itu punya makna yang buruk gitu kan. Nah, tapi ada nama-nama yang dia itu tidak punya apa makna sama sekali gitu kan. Sekadar hanya apa inisial saja gitu. Tidak punya makna yang berarti di balik nama-nama itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Setiap nama Allah Subhanahu wa taala memiliki makna bahwa ketika Allah disebutkan namanya Qawi ya, itu menunjukkan kekuatan, maka disebut innallaha huwa razzaqu dzul quwwah, memiliki kekuatan ya, disebut dengan masdar ya, apa namanya kata jadian, kalimat jadiannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan sendiri dengan masdar-masdarnya ini ya, dzul quwwah dan lain sebagainya, sebagai gambaran bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu selalu disebutkan dengan sifat-sifatnya ya, dengan sifat-sifatnya. Demikian juga di dalam kata-kata misalnya Allah menyebutkan dzatnya falillahil izzatu jami'a ya, maka milik Allah lah semua izzah, kemuliaan itu ya. Ini juga sama ya, nama Allah di antaranya adalah al-aziz ya, al-aziz. Nah, maka kepemilikan terhadap izzah, kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala ini adalah berangkat dari asma, dari nama Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Aziz ya. Kan Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya falillahi al-izzatu jami'a ya, menunjukkan sifat daripada Aziz itu sendiri ya. Jadi ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang nama-namanya. Nah, dan tidak boleh nanti dibalik-balik ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Aziz, disifatnya dengan Qawi, lain ya. Aziz dengan Qawi ya. Aziz itu ya mulia. Maka dia ketika apa? Disandingkan dengan sifatnya, maka sifatnya itu adalah sifat yang berupa kemuliaan ya. Nanti kalau Al-Qawi ya, nanti disandingkannya dengan yang lain ya. Jadi Qawi menunjukkan kekuatan ya, Aziz menunjukkan izzah ya. Demikian juga nanti dengan sifat-sifat yang lain ya, bahwa nama-nama itu menunjukkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di kalimat akhir Ibnu Qayyim Az-Zahiri menjelaskan ya, seandainya asma Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengandung makna dan tidak boleh memberikan kabar tentang Allah itu dengan fi'il, kata kerjanya, maka tidak boleh dikatakan yasma ya, tidak boleh dikatakan yasma Allah itu maha mendengar ya, atau yara atau ya'lam. Karena itu namanya semuanya adalah fi'il-fi'il ya, kata-kata kerja itu. Padahal nama Allah Subhanahu wa taala itu bukan yasma, tapi apa? As-Sami' ya. Sami' As-Sama' ya. Kemudian Alim gitu kan. Kemudian Qadir dan sebagainya ya. Jadi kata-kata bentukan ini ya, yasma, ya'lam, yaqdir, yurid atau yarad dan sebagainya, itu adalah merupakan karena tetapnya hukum-hukum sifat ya, adalah salah satu cabang dari ketetapan sifat-sifat itu sendiri ya. Jadi tetapnya hukum-hukum sifat itu maksudnya bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala berupa asma-asmaul husna ini, ya, ketika masuk kepada sifatnya itu adalah sifat-sifat yang tetap ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ada pembahasan berikutnya tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, yang itu adalah melekat, ya, terus pada diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang melekat terus pada diri Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah dalam pembahasan berikutnya, ya, studi tentang sebagian daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada 99, tetapi nanti dijabarkan di dalam kajian pendetailannya ini, ya, bahwa dari sekian nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ada dua pengelompokan, ya, ada dua pengelompokan diantaranya adalah ada yang namanya sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah itu sifat yang melekat secara zat terus menerus pada diri Allah Subhanahu wa taala, ya. Sifat dzatiyah seperti apa? Seperti misalnya al-ilm, ya, al-ilm yaitu ilmu, atau al-qudrah artinya mampu atau berkuasa, ya, kuasa. Kemudian as-sama', ya, Allah itu mendengar. Kemudian al-basar, melihat. Al-izzah, perkasa, ya. Kemudian al-hikmah, bijaksana. Al-uluh, tinggi. Al-adhamah, atau al-wajah. Al-yadain, wajah, dua tangan. Al-ainain, dua mata, gitu kan. Ini adalah sifat-sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan melekatnya itu adalah senantiasa, terus-menerus, ya. Maka pengelompokan yang pertama ini adalah disebut dengan sifat dzatiyah. Sifat yang pertama adalah sifat dzatiyah. Dzatiyah itu artinya zat, ya, secara zat dia melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Maka al-ilm itu senantiasa terus melekat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian qudrah, sama basar dan yang lainnya itu melekat terus, ya, kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan sifat dzatiyah, ya, karena dia menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sifat-sifat yang tidak mungkin dia ini lepas dari zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada sifat yang itu tidak melekat terus-menerus pada diri Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan sifat fi'liyah. Kalau yang pertama sifat dzatiyah, yang kedua adalah sifatnya adalah fi'liyah. Fi'liyah itu adalah sifat yang terkait dengan pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, fi'ilnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah Subhanahu wa taala lakukan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti apa misalnya? Seperti bersemayam di atas ars, ya. Sumastawa ilal arsy. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an sumastawa ilas sama', ya. Kemudian Allah bersemayam ilas sama', ya, ke langit, ya. Nah, bersemayam ya Allah Subhanahu wa taala sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah beristiwa itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga misalnya di dalam hadis tersebutkan innallaha yanzilu ila sama'id dunya. Ya. Allah itu turun ke langit dunia. Ya, ke langit dunia. Langit itu ada berapa? Ada 7, ya. Ada 7 langit. Nah, Allah itu turun ke langit dunia. Hina ya buka tulu selain ketika tersisa sepertiga malam, ya, Allah itu turun setiap malam, Allah itu turun ke langit dunia, ya. Itu ketika Allah turun ke langit dunia ini adalah saat-saat di mana kebaikan manusia sedang dalam keadaan tidak sadarkan diri, ya. Makanya termasuk di antara manusia-manusia yang utama itu adalah mereka yang terjaga saat Allah Subhanahu wa taala itu turun ke sama'i dunia. kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala permohonan-permohonannya itu. Maka disebutkan juga dalam hadis itu seorang hamba itu wasyarafuhu ya qiyamul lail. Kemuliaannya itu diukur dari qiyamul lailnya dia ya. Syarafuhu qiyamul lail. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala turun ya ila sama'i dunya ke langit dunia ini itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kabar Allah Subhanahu berkata Allah turun ya. Nah, maka dia tidak melekat secara permanen, artinya terus menerus ya Allah itu turun ya, sesuai dengan kehendak ya. Beda dengan sifat-sifat yang di awal, sifat dzatiyah ya, itu terus melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersemayam ya atau istiwa, kemudian turun, nuzul ya. Demikian juga nanti nuzulnya pada hari kiamat ya juga demikian ya. Ini adalah sifat-sifat yang sifat-sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini pengelompokan pada dua kelompok, dua bagian ini ya. Kemudian ada beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya yang nanti di sini disebutkan. Ada sifat yang itu adalah merupakan sifat dzatiyah atau mungkin sifatnya fi'liyah ya. Sesuai dengan penjelasan, penjabaran dari makna-makna asma-asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tadi ini. Ini di sini pembahasannya nanti agak banyak ya, masing-masing nanti dari per asma ya, atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini ya, nanti dijabarkan dalam dalil-dalil ya dan keterangan-keterangannya. Yang pertama seperti diantaranya nama Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah Al-Qudrah ya. Allah itu berkuasa. Allah mengatakan di dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah 120 misalnya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu qadir, maha mampu ya, maha berkuasa. Dalam ayat berikutnya sama, innallaha ala kulli syai'in qadir wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira ya. Kemudian ayat berikutnya, qul huwal qadiru ala ayyabasa alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Demikian juga ayat berikutnya, innahu ala raj'ihi laqadir ya. Dan lain sebagainya, yang ayat-ayat yang menunjukkan tentang kudrah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala dia Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat qudrah ya. Untuk melakukan apa saja ya. Yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menafikan ya sifat-sifat kebalikannya daripada qudrah, seperti ajiz lemah ya atau letih ya lugub. Nah, pertanyaannya qudrah itu adalah sifat apa? Dzatiyah atau fi'liyah? Dzatiyah ya, dzatiyah. Karena itu melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi innallaha ala kulli syai'in qadir. Berkuasa melakukan apa saja ya. Dan dia selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala secara dzatiyah. Kenapa? Karena bahasanya wa huwa ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu. Artinya segala hal yang terjadi di alam ini tidak terjadi kecuali atas qudrah Allah Subhanahu wa taala ya. Maka tidak mungkin melepaskan ya sifat qudrah ini dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dia selalu ada sebagai sifat dzatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kebalikannya ya, kebalikan daripada sifat qudrah, dan ini adalah tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala seperti ajiz, maka Allah sendiri yang menyampaikan ya dalam ayat berikutnya katakan wa ma kana Allah liyu'jizahu min syai' ya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu liyu'tizahu, ya. Tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala min syai'in, sesuatu apapun, ya. Fis samawati aw fil ard, ya. Fis samawati wa la fil ard. Baik itu di langit maupun di bumi. Ya. Artinya bahwa Allah kebalikan daripada qudrah itu ajiz, ya, lemah. Maka ini tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala al-azim, ya. Allah pun dalam ayat ini sudah menafikan, ya, sifat-sifat yang menjadi kelemahan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga sifat lugub, ya, capek, ya, letih. Kan kalau itu adalah pada manusia, ya, bisa dibayangkan. Maka nanti kita di sini tidak boleh. Kenapa kita ini tidak boleh mempertanyakan kaifiyah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala misalnya menciptakan langit dan bumi, ya. Padahal Allah mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bagi kalian ma fil ardi jami'a, semua yang di muka bumi ini bagi kalian. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua yang ada dalam di atas muka bumi ini, ya? Atau ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ketika dalam penciptaan itu fisit tati ayam, dalam 6 hari, misalkan. Kita tidak bisa kemudian membayangkan, ya, penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta ini, ya, dengan kita, ya, manusia. Kalau kita misalnya membangun rumah itu, kan bangun rumah itu nanti tukang-tukangnya itu kan kalau sudah capek dia butuh konsumsi itu, kan. Terus kalau jamnya juga satu hari paling 8 jam, ya. Karena dia ada sifat letih itu, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak ada seperti ini pada di Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tidak boleh seseorang itu membangun, ya, pikiran kaifi, ya, di dalam benaknya itu pertanyaan bagaimana dan bagaimana tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, ya. Maka para ulama sering mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Jadi karena banyak kadang-kadang orang manusia itu mempertanyakan tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala kerjakan, ya. Jadi manusia itu justru sibuk dengan apa yang mempertanyakan apa yang Allah kerjakan. Padahal Allah katakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Apa artinya la yus'alu amma yaf'al? La yus'al itu artinya Allah itu tidak akan ditanyakan terhadap apa yang Allah kerjakan. Ya kan? La yus'al, Allah itu tidak akan ditanyakan. Siapa yang akan mempertanyakan Allah? Ya kan? Wa hum yus'alun. Sebaliknya, manusialah yang nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka fokusnya itu adalah jangan mempertanyakan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, ya. Karena apalagi tentang kaifiyah dan sebagainya, hal-hal yang tidak mungkin pikiran kita ini sampai, ya, otak kita ini sampai, sehingga hal-hal yang seperti ini menjadi kaidah di dalam memahami tauhid asma dan sifat, ya. Kita ada kemampuan yang terbatas, ya. Apalagi saja kalau sudah berbicara masalah qada dan qadar, ya, tentang masalah takdir, ya, itu berhati-hati juga kita berbicara tentang persoalan yang kita memang tidak memiliki dan tidak dalam porsi untuk memberikan perhatian yang besar dalam persoalan-persoalan tersebut, ya, hal yang tidak mungkin kita ini menjangkau, ya. Karena banyak nanti orang-orang itu tersesat, ya. Kemudian muncul golongan-golongan yang menyimpang, itu adalah dari mencurahkan pikirannya itu pada persoalan-persoalan atau perkara-perkara yang itu adalah bukan wilayahnya, bukan wilayah jangkauan daripada pikirannya. Maka kata di dalam hadis Rasulullah menjelaskan tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Tafakkaru fi khalqillah, banyaklah kalian berpikir tentang khalqillah, tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wala tatafakkaru fi fi dzatillah. Jangan kalian banyak berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah sampai ya tentang zat Allah Subhanahu wa taala ini. Saya juga perlu sampaikan dalam hadis tentang ihsan, hadis tentang ihsan saja kan perintah hadis itu hanya menyampaikan anta budallaha ka'annaka tarahu. Ka'annaka tarahu. Hendaklah engkau beribadah, makna ihsan ya. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah itu ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Seakan-akan engkau melihatnya. Itu dengan bahasa itu seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Tapi kalau engkau ini tidak sampai bisa pada tingkatan seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala, maka cukup mengimani fa innahu yaraka, bahwa dia Allah Subhanahu wa taala itu yaraka, melihat kalian ya. Jadi karena tidak mungkin orang itu sampai masuk kepada mendetail mengetahui tentang zat Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala itu tidak buka kepada manusia. Maka nanti di dalam termasuk hal-hal yang dituntut oleh orang-orang kafir ya, oleh orang-orang musyrik ya, di masa lalu itu adalah hal-hal yang terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Itu orang Bani Israel misalnya mengatakan ya. Kata Bani Israel, "Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan." Dan ingatlah ketika kalian mengatakan, "Wahai Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepada engkau hatta narallaha jahratan, sampai kami melihat Allah itu dengan mata telanjang." Dengan mata telanjang. Hal yang itu tidak mungkin, ya. Tidak mungkin dilakukan oleh manusia di dunia ini, ya. Tetapi ada saatnya Allah akan tampakkan itu. Kapan? Di dunia itu Nabi Musa pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi Nabi Musa pun itu akhirnya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ketika dengan cahayanya saja sudah tidak kuasa ya Nabi Musa itu. Nah, salah satu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya itu ya di jannah, dan tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala ya, an-nadru ila wajhillah ya. Jadi luar biasa ya. Jadi kalau kita melihat di dunia ini yang paling indah, tidak ada keindahan yang paling indah kadang-kadang bisa diungkapkan oleh kata-kata manusia dengan kata-kata syair yang luar biasa untuk mengungkapkan sebuah keindahan, maka itu tidak ada apa-apanya. Ya, itu bisa dibayangkan kadang-kadang kita melihat datang ke sebuah pulau, indah sekali, subhanallah dan sebagainya, gitu kan? Maka semua keindahan yang di alam ini itu tidak ada apa-apanya, ya, dibandingkan dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah sekalian, mengimani asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu harus memiliki efek meningkatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus membangun ya satu porsi besar ya, yaitu menjalankan apa menjadi tuntutan daripada asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa disebutkan ya. Misalnya kalau dalam persoalan Allah itu adalah memiliki qudrah ya, memiliki qudrah seperti tadi di awal ya. Sifatnya itu qudrah, berkuasa. Maka ketika orang memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ala kulli syai'in qadir, maka orang tidak boleh dia ini memiliki al-qunut. Perasaan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu kan mengatakan ya. Menyatakan tentang bagaimana keadaan diri dan istrinya. Bahkan dia katakan wa kanat imraati akhira, bahwa istriku itu adalah seorang yang mandul, tetapi dia sudah mengetahui, tetapi fahabli min ladun khawaliya, berikanlah kepadaku ya penerus, ya kan? Masih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu diberikan keturunan, ya. Maka di dalam ayat itu dikatakan walam akum bidu'aika rabbi syakiyya. Tidak pernah Nabi Zakaria ini putus dari harapan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala akhirnya berikan, ya Zakaria, ini ubasyyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, ya. Ya wahai Zakaria, aku memberikan kabar gembira kepada engkau dengan seorang gulam namanya adalah Yahya. Lam yakun min qablu samia, yang tidak pernah ada nama sebelumnya yang dinamakan dengan nama ini, ya. Jadi bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan namanya kepada nabi ini, Nabi Yahya ini, ya. Jadi ini adalah ketika orang memiliki keyakinan bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk melakukan itu, ya. Maka jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan kita terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu harus sampai pada efek, ya, membangun kekuatan dalam diri kita ini untuk menggantungkan seluruh akhir daripada usaha kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena keyakinan kita bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, ya. Seperti saya sudah sampaikan tentang bagaimana Imam Bukhari, ya, Imam Bukhari yang di masa kecilnya itu buta matanya. Matanya buta, ya. Tetapi yang dilakukan ibunya itu, ya, adalah berdoa sampai ia itu bercucuran air mata. Siapa yang ia mohon dan dia minta? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada keyakinan dalam dirinya bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, ya. Jadi keyakinan seperti ini menjadikan seseorang itu tidak pernah berputus asa, tidak pernah selesai, ya, merasa cukup dengan apa yang sudah ia mohonkan, ya. Terus memohon kepada Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala akhirnya bukakan mata Imam Bukhari. Dan ketika sudah matanya terbuka Imam Bukhari ini, ya, dia yaf'al syai'. Dia melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain, yang tidak pernah mengalami kebutaan sebelumnya, ya. Maka apa yang dilakukan Imam Bukhari? Dia menyusun sebuah kitab hadis-hadis sahih, ya, yaitu Sahih Bukhari, ya, yang Al-Jami' As-Sahih, ya. Ya, ini adalah disebut oleh para ulama Ashahul Kutub Ba'da Al-Qur'an, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an, ya. Nah, jadi keyakinan-keyakinan terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala ini harus memberikan efek, ya, kepada kita, ya. Jadi efek baliknya ini harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Demikian juga nanti setelahnya, ya, di dalam hadis, di dalam sifat-sifat yang lain, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat iradah, misalnya, kan. Sebelumnya, ya, saya sampaikan karena juga penting, ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Yasin ayat 82, ya. Hal yang kadang-kadang ini ketika terjadi pertentangan dengan orang-orang Nasara terkait dengan masalah ketuhanan ilahiyah, ini menjadi jawaban yang paling telak bagi orang-orang Nasara ini, ya. Orang Nasara itu mereka memiliki dari aspek ketuhanan itu mereka punya keyakinan trinitas, ya. Trinitas innallaha huwa tsalitsu tsalata, bahwa Allah itu memiliki Allah itu tiga, ya. Tsalitsu tsalata, trinitas. Siapa aja? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus, gitu kan. Yang ini kalau di dalam ayat ini adalah asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Nama-nama yang sammaitumuha, kalian berikan nama itu, antum wa aba'ukum, kalian dan orang-orang tua kalian, nenek-nenek moyang kalian yang berikan nama-nama ini, ya. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah tidak memberikan kuasa untuk memberikan nama pada nama-nama ini, ya. Maka Nabi Isa pun ketika dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala menolak bahwa ma qultu lakum illa ma amartani bihi, aku tidaklah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku, kata Nabi Isa itu, ya, di dalam surah Al-Maidah ayat terakhir. Nah, maka yang paling mudah, ya, bagi, karena mereka kadang-kadang berdalih bahwa Nabi Isa ini dia tidak punya ayah, ya. Kemudian bagaimana? Bagaimana mungkin Nabi Isa ini tidak punya ayah? Maka disebut dengan tadi apa? Tuhan anak, gitu kan? Nah, kalau jawaban kita mudah, ya. Karena ada salah satu di antara kemampuan Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala adalah qudrah, ya. Maka Allah katakan tentang kemampuan Allah ini dalam surah Yasin ayat 82 ini, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, ya. Bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala itu, ya, apabila menghendaki sesuatu cukup mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah, ya. Kalau orang Nasara kan dia harus mencari logika, bagaimana hal bisa diterima oleh akal, ya. Dan itu digali oleh mereka ini, kemudian mereka buatlah Trinitas itu, ya, untuk melogikkan, ya, ketuhanan mereka ini. Hal yang sebenarnya itu di dalam Islam ini sudah terbantah, ya, keyakinan-keyakinan mereka ini. Dan apa yang mereka lakukan itu adalah salah satu di antara keterlibatan atau campur tangan mereka dalam sifat dan asma, sifat nama dan asma-asma Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah itu sudah asma, ya, dan sifatnya itu sudah Allah Subhanahu miliki, ya. Dan Allah itu dia satu, ya. Namanya banyak, tapi untuk innama ilahukum ilahu wahid, ya, untuk ilah yang satu. Tapi orang Nasrani demikian, ya, tidak demikian. Nah, jadi mereka itu masuk, ya, dalam wilayah yang itu dalam wilayah dia. Makanya kemudian mereka-reka dan kemudian membuat pola-pola trinitas ini. Yang di dalam kalangan Nasrani sendiri sebenarnya sudah terjadi perdebatan dalam persoalan ini. Sebagian mereka ini sebenarnya juga kembali, artinya bahwa sebenarnya tidak ada trinitas itu, ya. Tapi dipertahankan oleh sebagian kalangan mereka, ya. Jadi artinya di kalangan internal mereka sendiri sebenarnya itu sudah terjadi perpecahan terkait dengan persoalan ini. Hal yang itu mereka runut secara sejarah bahwa sebelum, jauh-jauh sebelum, saya gak lupa ya sejarahnya itu. Jadi sebenarnya di kemudian, ya, di dalam fase kemudian munculnya trinitas ini, ya. Sebelum-sebelumnya mereka adalah menjadikan Allah itu satu. Jadi karena mereka juga sebenarnya agama tauhid, ya. Agama yang turun dari langit itu agama tauhid, ya. Tapi setelah itu kemudian mereka merubah-rubah, ya. Maka kalau di dalam bahasa Al-Qur'an disebutkan yuharrifunal kalima amma wadihi. Mereka biasa punya pekerjaan tahrif, merubah-rubah perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala dari tempat asalnya, ya. Nah, inilah yang kemudian banyak mereka lakukan. Demikian juga nanti sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain, di antaranya di sini sebutkan misalnya al-irada. Allah Subhanahu wa taala punya sifat irada, punya kehendak. Ayatnya banyak, ya. Di situ bisa dilihat. Kemudian di dalam irada ini ada satu keyakinan yang harus kita pahami, ya. Dan ini penting bagi kita, ya. Dan ini ditetapkan oleh para ulama, ya. Pembagian-pembagian ini bahwa ada kesepakatan, ya, para ulama Ahlussunnah itu menyepakati bahwa iradah Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam dan dua bagian, ya. Yang pertama itu adalah namanya iradah kauniyah. Iradah kauniyah. Iradah kauniyah itu adalah iradah yang tidak terkait sama sekali, ya, dengan aspek-aspek kecintaan Allah, gitu kan. Dia tidak terlibat di situ. Kauniyah itu adalah baik itu yang Allah cintai atau tidak Allah cintai itu akan terjadi, ya, akan terjadi. Maka seperti misalnya dalam ayat ini, ya, fa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, ya, ayyahdiyahu, untuk memberikan kepada dia petunjuk, yasrah sadrahu lil Islam. Maka Allah akan bukakan hatinya itu untuk menerima Islam, ya. Kemudian sebaliknya, barang siapa, ya, wa may yurid ayyudillahu, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk disesatkannya, maka yaj'al sadrahu dayyiq, Allah jadikan hatinya itu dayyiq, sempit. Dipermisalkan sempit itu ka'annama yas'adu fis sama', seperti orang naik ke langit, ya. Dalam surah Al-An'am 125. Nah, ayat ini adalah menunjukkan tentang iradah, ya. Iradah ini persamaannya adalah masyiah, ya, kehendak yang bersifat kauniyah. Artinya kauniyah itu adalah tidak terkait dengan persoalan-persoalan kecintaan dan sebagainya, ya. Nah, maka nanti kalau kita lihat, ya, di sini bahwa kalau misalnya seseorang itu adalah dia ada yang kita kan kadang-kadang begini berpikirnya itu. Orang-orang yang hari ini misalnya tinggal di Indonesia, ya, otomatis mereka kebanyakan tumbuh menjadi seorang Muslim, ya. Tapi orang-orang yang mungkin lahir di negara-negara kafir, bisa jadi mereka itu tumbuh menjadi seorang yang kafir, ya. Nah, maka berbahagialah orang-orang yang lahir di Indonesia, misalnya, kan? Nah, ini ada satu hal yang harus kita pahami, ya, tentang persoalan iradah atau masyiah Allah Subhanahu wa taala. Nah, iradah atau masyiah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya itu kauniyah. Kauniyah itu adalah sesuatu yang kita lahir di sini itu kauniyah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang misalnya lahir di negeri kafir itu kauniyah Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak terkait sama sekali dengan persoalan kecintaan, ya. Nah, tetapi berbeda nanti ketika ukurannya itu adalah iradah syar'iyah. Kalau iradah syar'iyah itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan masalah syar'i. Apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, Allah Subhanahu wa taala cintai, ya. Karena kalau iradah kauniyah itu tidak mesti semuanya yang Allah Subhanahu wa taala cintai, ya. Adanya orang kafir, adanya iblis dan sebagainya, ya. Itulah iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi berbeda tentang iradah syar'iyah, nanti lain, ya. Maka nanti ketika berbicara masalah iradah syar'iyah, seperti Allah katakan dalam surah Al-Baqarah misalnya 185 menyebutkan yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kepada kalian itu al-yusra, kemudahan, ya. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki pada kalian itu kesulitan, ya. Artinya apa? Yang Allah kehendaki itu adalah kemudahan, ya. Yang Allah kehendaki kemudahan. Nah, maka nanti kita akan dapatkan apa sih perbedaan antara iradah, dua iradah ini, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah, ya. Bahwa Allah itu menghendaki kemudahan katanya, ya. Tapi mungkin kita lihat seolah-olah Allah itu memberikan kesulitan pada kita, gitu kan. Nah, hal-hal yang ini harus kita pisahkan, ya, sesuai dengan pembagian iradah ini, ya. Nah, maka nanti kita lihat, ya, perbedaan-perbedaan ini menjadi pembeda, ya, di antara fakta-fakta nanti yang kita lihat, ya. Iradah syariah di antaranya nih, ya. Yang pertama, iradah qauniyah, ya, itu sesuatu yang pasti terjadinya, sesuatu yang pasti terjadi. Tetapi iradah syariah tidak harus terjadi, ya. Tidak harus terjadi itu artinya bisa terjadi, bisa juga tidak, iradah syariah itu, ya. Tetapi iradah kauniyah itu adalah sesuatu yang pasti terjadi, ya. Namanya kauniyah, ya. Iradah kauniyah. Kita terlahir dalam gender yang berbeda misalnya, kan. Kenapa saya dilahirkan dalam keadaan menjadi seorang laki-laki atau menjadi seorang wanita, ya? ah saya mah pengen rubah gender lah, gitu kan, misalkan saya ingin jadi laki-laki atau laki-laki menjadi wanita, gitu kan. Jadi kita lahir menjadi seorang laki-laki atau menjadi seorang wanita itu adalah iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang pasti terjadi, ya. Iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya yang kedua, iradah kauniyah, perbedaan berikutnya, iradah kauniyah itu meliputi yang baik dan yang jelek, ya. Yang baik dan yang jelek. Ada kejahatan, ya. Tapi ada juga kebaikan. Itu adalah iradah kauniyah, ya. Jadi ada yang baik, ada yang jelek. Yang bermanfaat, yang berbahaya, ya. Yang bermanfaat, yang berbahaya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan salah satu di antara hewan itu misalnya yang berbahaya, non? Ular misalnya, ya. Atau misalnya virus, ya kan? Virus Ebola misalnya hari ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan virus Ebola itu, kan? Dan sebagainya. Hal-hal yang seperti ini adalah iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia meliputi hal yang membahayakan atau yang berikan manfaat kepada seseorang, ya. Termasuk juga kemanfaatan Allah berikan, ya. Allah turunkan langit hujan, itu juga kadang-kadang memberikan manfaat, kadang-kadang juga membahayakan kepada kita. Itu iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian adapun iradah syar'iyah, iradah syar'iyah itu tempatnya itu hanya pada yang baik dan memberikan manfaat saja. Iradah syar'iyah itu adalah hanya pada persoalan yang baik dan memberikan manfaat saja. Iradah syar'iyah ini, ya. Makanya kalau misalnya yang baik, ya. Yang baik itu misalnya Allah Subhanahu wa taala ketika misalnya Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keislaman salah satu di antara dua Umar, antara Umar bin Khattab atau Umar Amr bin Hisham, ya. Kemudian dikabulkan siapa? Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab. Itu adalah di situ ada kebaikan pada keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya. Dan itu adalah iradah syar'iyah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kebaikan yang diakibatkan oleh masuknya Umar bin Khattab, ya, itu adalah iradah syar'iyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk nanti di dalam persoalan-persoalan apapun yang nanti itu adalah misalnya ketaatan, ya. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah iradah syar'iyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, iradah syariah Allah Subhanahu wa taala. Kita misalnya tadinya itu jarang sholat, ya. Atau sholatnya bolong-bolong. Kemudian kita akhirnya menjadi manusia yang sholatnya itu bisa tepat 5 waktu, gitu kan. Itu adalah iradah syariah Allah Subhanahu wa taala. Kehendak syariah Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan iradah kauniyah, iradah syariah, sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan masalah syar'i, ya, sesuatu yang memberikan kebaikan dan kemanfaatan, ya. Nah, nanti perbedaan berikutnya, ya, nanti kita akan lihat perbedaan-perbedaan ini nanti akan nampak dan bisa kita pisahkan, ya, antara ini apakah kauniyah atau syar'iyah. Iradah kauniyah tidak mengharuskan mahabbah. Iradah kauniyah itu tidak mengharuskan adanya kecintaan, ya. Cintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah menghendaki terjadinya sesuatu, ya, dan Allah tidak mencintainya, ya. Seperti apa? Ya, seperti misalnya penciptaan iblis, ya, kan? Penciptaan iblis. Itu sesuatu yang dengan datangnya iblis ini, dengan penciptaan iblis ini, dia banyak menggelincirkan manusia, ya. Itu iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dia bukan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dibedakan iradah kauniyah, ya, itu tidak melibatkan di dalamnya unsur kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi iradah syar'iyyah pasti adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian berikutnya, ya. Adapun iradah syar'iyyah, maka di antara konsekuensinya adalah mahabbah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak menginginkan dengannya kecuali sesuatu yang dicintainya seperti ketaatan, ya, pahala dan lain sebagainya. Jadi iradah ini terbagi kepada iradah kauniyah dan iradah syar'iyyah, ya. Kata kuncinya adalah kalau iradah syar'iyyah pasti dia ini dibarengi dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau iradah kauniyah itu tidak mesti ada di dalamnya itu kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akhirnya kemudian mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah iradah syar'iyyah Allah Subhanahu wa taala, ya. Adanya kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kalau kita kejar lagi, ya, tentang persoalan takdir, nanti masalahnya nanti banyak orang yang linglung dalam persoalan takdir, ya. Ada banyak orang itu yang dia itu ketika tersesat dalam persoalan pemahaman takdir itu bisa sampai dia ini stres, ya, stres, depresi, ya, bahkan itu bisa sampai mengakibatkan orang itu istilahnya apa, mengalami gila, ya, bisa sampai seperti itu, ya, akibatnya itu. Nah, makanya dituntun oleh syar'i, oleh ilmu itu agar seseorang itu tidak terjebak pada persoalan-persoalan yang dapat menyesatkan cara berpikir dia, ya, atau mungkin masuk pada wilayah yang itu tidak akan terjangkau oleh akalnya. Maka ketika misalnya, kenapa paman Rasulullah tidak diberikan hidayah, padahal toh dia ini kontribusinya besar sekali kepada Rasulullah, gitu ya. Bahkan ibunya Rasulullah SAW, ya, ketika Rasulullah itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala beberapa permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memohonkan ampunan bagi ibunya, ya, itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ibunya sendiri. Nah, maka disinilah nanti ada persoalan-persoalan yang harus kita pahami tentang iradah ini, ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyyah Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya ini adalah tidak terjadi kecuali karena pengetahuan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, ya. Jadi sesuatu yang kadang kita ini tidak bisa menjangkau yang Allah Subhanahu wa taala ketahui, ya. Termasuk dalam penjelasan berikutnya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah tentang persoalan al-ilm, ya, alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu mengetahui yang ghaib, ya, dan yang nyata, ya. Artinya apa? Kita mungkin hanya mengetahui perkara-perkara yang ghaib, yang nyata saja, tidak mengetahui perkara yang ghaib. Seperti ketika seseorang misalnya berperang di masa Rasulullah SAW, kemudian ada sahabat-sahabat yang mengatakan, oh, fulan syahid. Seseorang ini dia mati syahid. Kenapa? Karena manusia hanya mengetahui sesuatu yang nyata saja, apa yang dia lihat saja. Misalnya, oh, orang ini infaknya banyak, kenapa dia tetap dalam kesesatan, gitu kan? Kita hanya mengetahui yang nyata-nyata saja, ya, mengetahui yang kita lihat dengan kepala mata mata kepala kita sendiri, ya. Tetapi kita tidak mengetahui perkara-perkara yang ghaib, ya. Nah, seorang sahabat ketika mengatakan fulan syahid, kata Rasulullah, la huwa finnar, tidak, dia di dalam neraka. Kenapa? Orang tidak mengetahui apa yang terjadi kepada dia, ya. Nah, diterangkan misalnya ada beberapa riwayat yang satu dijelaskan ada seorang sahabat yang ketika berperang itu udah luar biasa, tapi lukanya itu luar biasa, lukanya banyak sekali, hingga akhirnya dia ini tidak kuat menahan luka, akhirnya pedang yang dia bawa itu dia hunjamkan dalam dirinya, ya, hingga akhirnya dia meninggalnya bukan karena oleh sabetan musuh, tapi oleh dirinya sendiri, ya, dia bunuh diri. Huwa finnar, kata Rasulullah SAW, ya kan. Walaupun nanti kalau orang itu bunuh diri, dia tidak kafir, dia masih masih muslim, artinya di dalam nerakanya itu tidak kekal, ya. Dihukum atau disiksa sesuai dengan dosanya, karena di antara itu bagian daripada dosa besar, ya. Tapi setelah bersih dari dosanya, Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat Rasulullah SAW akan masukkan dia ke dalam jannah. Barangkali ini dulu ya penjelasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, karena banyak penjelasannya ini. Tetapi sekali lagi bahwa seperti yang saya sampaikan di awal, ya, bahwa Allah memiliki 99 nama. Faman ahsaha dakhala jannah, barang siapa yang menjaganya, menjaga di sini adalah hafidhaha, ya. Hafidhaha wa tadabburaha wa ta'qulaha, ya. Menjaga, mentadaburi, memikirkan, ya. Dan kemudian wal amal bi muqtadaha, dan melaksanakan apa yang menjadi tuntutan daripada tuntutan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah termasuk ketika kita mengetahui Allah itu memiliki sifat al-ilm, mengetahui. Maka jangan sampai kita ini merasa aman, ya, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu pasti mengetahui, ya. Termasuk juga Allah punya basir, melihat, mendengar. Tidak ada yang kita lakukan kecuali Allah Maha melihat. Tidak ada yang kita katakan kecuali Allah Maha mendengar dan lain sebagainya. Tuntutannya apa? Kita harus terbangun perasaan muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuntutan daripada asma atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu, berikutnya nanti mungkin sesi tanya jawab, ya, saya cukupkan. Aku lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin kalau ada yang mau tanya. Silakan. Ada yang mau menanyakan? Ya. Silakan. Silakan. Jadi apabila kita sesat dalam pemikiran takdir misalnya yang sulit dipahami oleh sebagian besar umat Muslim, ya, Muslim tapi dia belum tentu mampu memahaminya. Saya sendiri mengalaminya. Kalau tiap kali mengikuti pengajian yang membahas soal takdir itu hampir tidak pernah memuaskan sebetulnya hasil penjelasannya. Seperti misalnya tadi penjelasan tentang bahwa Allah misalnya menetapkan seorang apakah dia akan dapatkan daya atau tidak, apakah hatinya diplaskan atau tidak, maka tentunya orang akan ada yang berpikir kalau begitu ya beruntung saja orang yang sudah dilakukan hatinya, sial sekali mereka hatinya bisa. Tapi seperti yang saya lihat karena itu saya lebih menanyakan soal kemauan hatinya. Kalau di tanah Iblis, dia belum murtad, dia belum bangkak saat itu. Dan Allah juga menciptakan manusia, seluruhnya pemahaman kita, para yang mengatakan Allah menciptakan dengan cinta, semuanya menciptakan seluruh manusia dengan cintaannya. Hanya nanti perbuatannya itu, perbuatan yang dipilihnya, tindakan-tindakan yang dipilihnya itu yang dia akan menentukan apakah Allah akan kemudian menghukumnya atau tidak. Walaupun hukuman Allah itu juga tidak didasarkan oleh kebenciannya, tapi disukur karena kebijaksanaannya, bukan karena kebencian. Tapi kalau saya salah pemahaman diri, saya memahaminya semuanya Allah ciptakan dengan cinta, walaupun itu yang kaumnya, termasuk Iblis. Hanya kemudian perbuatan itu yang membuat dia kemudian ditakdirkan untuk satu neraka. Itu dua orang. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya. Saya sepakat ya. Sepakat dengan bahwa persoalan takdir ya, saya bahas masalah takdir ini adalah persoalan yang memang jelimet ya. Maka termasuk di antara aliran-aliran sesat yang muncul itu kebanyakan dalam persoalan pembahasan ketika masalah takdir. Ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada yang orang itu mengasumsikan bahwa saya kita ini hidup itu seperti wayang. Ya kan? Seperti wayang gitu kan. Kemudian beralasan bahwa kalau saya bermaksiat, berzina, mencuri, kan kalau Allah berkehendak kan saya tidak akan berzina, tidak akan mencuri gitu kan. Jadi nyalahkan Allah gitu kan. Menyalahkan Allah sebagai orang musyrik mengatakan lau sya'allahu ma asyrafna wa la aba'ana, kalau Allah berkehendak kami tidak akan menjadi orang musyrik, tidak juga nenek-nenek moyang kami, gitu kan? Nah itu jatuh kepada pemahaman orang-orang Qadariyah. Ya. Jadi ada dua ekstremitas antara Qadariyah dan Jabariyah ini, ya, dalam persoalan takdir. Terus nanti banyak orang, ya, saya sebenarnya juga memang dalam kajian tentang persoalan takdir ini saya melihat bahwa persoalan yang paling pokok ya itu adalah justru pada persoalan keyakinan kita bahwa ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha luas ya. Allah itu mengetahui sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi ya. Allah sudah mengetahui, sehingga apapun yang itu terjadi itu semuanya itu sudah atas ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika para malaikat itu melakukan protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan yang muka bumi ini khalifah ya. Pengelola ya, pengelola bumi ini. Malaikat pun protesnya qala wataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima, apakah engkau akan menciptakan di bumi ini makhluk yang mereka ini yufsidu fiha, yang merusak, wa yasfiku dima, menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lahu, sementara kami ini kaum ya yang selalu senantiasa bertasbih, mensucikan engkau dan memuji engkau dan mensucikan engkau, wa nuqaddisu lahu, kata Allah. Karena ini nanti akan mewakili seluruh pertanyaan ya, akan mewakili seluruh pertanyaan manusia memprotes terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Ya, dan ketetapan-ketetapannya itu tidak sesuai dengan apa yang manusia kehendaki atau manusia lihat. Termasuk ketika itu malaikat melihatnya itu sesuai dengan apa yang dia lihat saja, apa yang bisa dia jangkau saja. Tapi kata Allah apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya aku a'lam, lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Sehingga nanti kalau misalnya fulan ini kok ditakdirkan sesat ya, tapi fulan ini kok ditakdirkan dia mendapatkan hidayah ya, jawabannya inni a'lamu ma la ta'lamun, Allah lebih tahu apa yang kalian tidak mengetahuinya ya. Sampai misalnya ada orang yang dia ini kafir sepanjang hidupnya ya, kafir menjelang kematiannya ya, menjelang kematiannya justru dia masuk Islam, mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena ada seorang sahabat seorang Yahudi ya, yang dia sudah diranjang kematian, kemudian oleh Rasulullah diajari syahadat, untuk mengucapkan syahadat. Kemudian dia ini menatap wajah orang tuanya, ayahnya, kemudian kata ayahnya, "Ati Abul Qasim. Taatilah engkau Abul Qasim." Nama alain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya apa? Akhirnya orang ini dia mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kata Rasulullah, "Alhamdulillahilladzi najjahu minan nar." Segala puji bagi Allah telah menyelamatkan dia dari api neraka. Artinya, kalau kita mengukur sepanjang hidupnya dia kafir, ya kan? Tapi menjelang akhir hidupnya justru dia bersyahadat dan husnul khotimah, ya kan? Nah, sementara ada orang yang mungkin sepanjang hidupnya tuh dia muslim, tukang taat dan sebagainya, tapi di akhir hidupnya justru dia kafir, ya, kafir. Nah, maka disinilah ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan, ya, "Wa inna rajul la ya'malu bi amali ahlil jannah." Ada seseorang yang dia beramal dengan amalan ahlul jannah, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai tidak ada jarak antara dia dengan jannah itu kecuali hanya satu hasta saja, ya. Artinya sudah dekat ya, kan? "Fa ya'malu bi amali ahlil jannah." Dan dia beramal dengan amal ahlul nar di akhirnya itu, ya. "Faya dukulaha." Maka dia akhirnya menjadi ahlul nar, ya. Demikian juga sebaliknya ayatnya, hadisnya itu, ya. Berlaku sebaliknya, ada orang yang beramalan ahlul nar, ya, sampai jaraknya dengan neraka sampai tinggal sehasta saja, kemudian di ujung dia beramal dengan amal ahlul jannah, kemudian dia masuk jannah. Para ulama mensyarah hadis ini bahwa manusia itu terbagi pada empat keadaannya itu, ya. Ada manusia yang awalnya itu baik, akhirnya juga baik, gitu kan? Ada yang awalnya itu buruk, akhirnya buruk. Tapi ada awalnya itu baik, akhirnya buruk, ya. Tapi ada yang awalnya itu buruk, berakhir dengan baik. Empat keadaan ini. Empat keadaan ini yang semuanya itu adalah tidak luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah itu sudah menetapkan nasib manusia itu sejak penciptaannya. Sejak penciptaannya, bayangkan. Sejak penciptaan itu sudah ditetapkan, sudah dituliskan. Syaqiyyun am sa'id. Orang ini dia akan celaka atau dia akan bahagia nanti di akhir itu sudah dituliskan. Termasuk nasib kita sekalian. Ya kan? Ngeri kan kalau kita melihat nasib, kalau kita dikasih bocoran kan, gini orang teh di neraka gitu ya. Kalau bocoran itu dibuka ya. Nah, maka hikmah Allah Subhanahu wa taala merahasiakan ya. Semua manusia tidak ada yang mengetahui nasib akhir dari kehidupannya. Syaqiyyun aw sa'id. Dia celaka atau bahagia tidak ada yang tahu. Kenapa? Agar setiap manusia itu ada ikhtiar, ada usaha, ya, ada usaha. Maka sekarang tidak ada bisa kita kemudian mendapatkan orang yang mengatakan, saya mah eksolat, sholat yang anggar, wadah, kayak masuk surga, gitu kan? Tidak perlu saya beribadah mati-matian, ya, karena saya nanti akan masuk surga. Itu nggak ada orang yang akan mengatakan seperti itu, atau sebaliknya, ya, atau sebaliknya, akan bermaksiat sehebat-hebatnya, ya, akan berdosa dengan dosa yang paling hebat. Kenapa? Akhir nama saya akan masuk neraka. Itu nggak akan ada yang seperti itu, gitu kan? Nah, itu semua adalah karena pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, ya. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Nah, adapun tadi maka kenapa dipisahkan, ya, iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah, bahwa iradah kauniyah itu tidak melibatkan di dalamnya itu adalah aspek syar'i. Kalau syar'i tidak ada yang dikehendaki kecuali sesuatu yang baik. Syar'i itu, ya kan? Tetapi berbeda dengan kauniyah. Kauniyah itu adalah penciptaan, ya, terkait dengan penciptaan. Dan ini semua adalah masuk dalam masyiah atau kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka nanti kita juga sama. Seperti misalnya ketika mempertanyakan kenapa seseorang ini dia mendapatkan hidayah tetapi dia tidak. kita mungkin punya saudara, punya anak, sebagainya itu kan, itu beda-beda itu kan. Padahal mah gitu kan sarapan, endog sama endog gitunya bareng gitu kan. Sarimi, sarimi, sadayana gitu ya. Jadi seragam di nabab input ya, masalah gizi dan lain sebagainya. Tapi kenapa yang keluar itu berbeda ya? Yang satu mah misalnya jadi liberal ya kan. Yang satu jadi apa? Muwahhid ya, ahli tauhid. Yang satu jadi komunis dan lain sebagainya. Mungkin bisa berbeda-beda gitu kan. Dari satu rahim, padahal makannya sama dan sebagainya itu ya. Nah, itu apa? Nah, terkait dengan masalah hidayah, dan hidayah itu kalau kata Allah Subhanahu wa taala ya, innallaha la tahdi la innaka la tahdi man ahbabta. Rasulullah, wahai Rasul, engkau tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada siapapun yang engkau kehendaki, yang engkau inginkan. Tapi siapa? Wa innallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah yang apa? Memberikan hidayah kepada siapa? May yasha. Siapa yang mereka Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk mendapatkan hidayah. Nah, masyiah Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala ini adalah kalau itu kebaikan itu adalah masyiah atau iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah Allah Subhanahu wa taala ya, yang melibatkan dalamnya kecintaan dan sebagainya, yang itu semua adalah dibalut oleh ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang maha luas terhadap makhluknya, yang kadang-kadang tidak mengetahui, kita tidak bisa mengetahui, tidak bisa menjangkau. Karena kita hanya melihat sesuatu yang kasat mata saja, yang nampak di permukaan saja. Kita melihat seseorang itu baik dari permukaannya, tapi kita tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaib wasyahada. Allah mengetahui yang gaib maupun yang nyata, gitu kan? Kita hanya mengetahui yang nyata. Yang nyata juga kadang-kadang kita tertipu, ya. Tapi Allah Subhanahu wa tidak ada yang tertipu, tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil, ya. Maha Adil, Maha Bijak, ya. Sehingga apa? Sehingga tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim. Ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim. Tidak akan Allah mendzalimi, bahkan kalau berbicara masalah kasih sayang, sayangnya Allah itu lebih sayang, ya, daripada seorang ibu yang dia itu kehilangan anaknya dalam masa yang lama gitu kan, kemudian dia ketemu dengan anaknya. Bisa dibayangkan kan, lama nggak ketemu anaknya, hilang gitu kan, kemudian ketemu, wah itu luar biasa, mencurahkan kasih sayang dan kerinduannya itu luar biasa. Allah itu lebih sayang daripada manusia ini, daripada ibu ini. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berbuat tadi, termasuk ketika memberikan ujian kepada seseorang, ya. Bisa dibayangkan ada seorang ibu itu dalam waktu yang bersamaannya dalam satu hari dia ditinggal mati oleh anaknya, ya, oleh anaknya, agak lupa ada dalam kisahnya ada 4 apa 5 anaknya itu meninggal, ya, yang satu dimakan serigala, ya, dimakan serigala, kemudian ketika anaknya main-main, ya, main-main itu dia mungkin mempermisalkan seperti apa yang dilakukan Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail, ya, main-main. Anak ini kakak dan adiknya, sok cina orang, latihan kurban, kan? Namanya anak kan, golok itu akhirnya, ya, menyembelih adiknya itu kan, dia meninggal akhirnya kan. Jadi dalam satu waktu, terus anaknya yang kecil juga akhirnya dia mendekati air yang sedang mendidih, yang sedang di masak oleh ibunya, kemudian dia masuk ke dalam itu kan. Jadi bisa dibayangkan kan pertanyaannya itu, Allah ini kalau bahasa kasarnya mungkin orang mengatakan terkira-kira ngasih ujian deh gitu kan, tapi itu bukan sesuatu yang lain, disebabkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu, ini kan kisahnya tentang seorang wanita, ya. Kalau enggak salah ketika Rasul melakukan Isra Mi'raj, ya. Kemudian Rasul itu mendapatkan seorang wanita yang mendapatkan saya enggak lupa detailnya itu, tapi keutamaan yang besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata wanita itu adalah wanita yang ketika hidupnya dihadapkan pada ujian yang berat luar biasa ini, ya. Tapi wanita ini sudah kehilangan seluruh anaknya, bahkan kehilangan suaminya, ya. Dan dia dalam semua apa yang dia terima itu dia bersabar, ya kan? Dia bersabar. Artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, ya. Maha mengetahui tentang kondisi setiap manusia itu. Ada yang ujiannya besar, ada ujiannya kecil, tapi Allah di dalam sini katakan inna idhomal jaza ma'idhobil bala, bahwa besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya ujian, ya, akan sebanding dengan besarnya ujian. Tetapi kan kadang-kadang yang mengetahui besarnya ujian itu kan kita manusia, tapi kadang-kadang kita tidak mengetahui ujian manusia, yang itu ujian berupa keimanan. Amal itu ada amalan dohir, ada amalan batin, ya. Kita hanya bisa mengukur atau menilai amalan-amalan zahir, tapi kita tidak bisa menembus amalan-amalan batin seseorang, ya. Suatu ketika seseorang bertanya kepada Abbas, dia mengatakan, sesuatu yang dia rasakan itu keraguan di dalam dirinya, tapi dia tidak mampu untuk mengungkapkan. Langsung ditembak sama Abdullah bin Abbas ini, "Aufi syakkin," gitu kan? Apakah di dalam dirimu itu ada suatu keraguan, gitu kan? Kemudian ia mengiyakan. Nah, kemudian kata Abdullah bin Abbas ini, dia katakan, kalau seandainya engkau ini dihinggapi oleh sebuah keraguan, yang ini adalah merupakan ujian daripada keimanan, karena saya jadi punya keyakinan bahwa setiap orang itu diuji dengan itu, bahwa dia diuji pada alam gaibnya, bukan yang zahir, ya. Kalau yang zahir mungkin orang diuji, ya, tapi batin juga manusia diuji, ya. Maka kenapa seseorang itu ada yang dia tadinya kafir dia masuk Islam? Kenapa? Dia dihadapkan pada ujian-ujian batin keimanan, ya. Hingga akhirnya dia memilih Islam, gitu kan? Atau juga ada orang yang diuji, ya, ketika dia muslim, diuji keimanannya bukan dari zahir tapi dari aspek batinnya, kemudian dia akhirnya memilih kafir, ya. Jadi setiap orang itu juga akan diuji dengan ujian-ujian ini, ya. Nah makanya ketika kita melihat itu hanya dari aspek zahirnya saja, kita penilaian kita ini baru subjektif, ya. Tetapi penilaian Allah Subhanahu wa taala, ya, itu memenuhi seluruh unsur keadilan. Karena Allah menilai sesuatu itu baik itu secara lahir maupun secara batin, ya. Apa yang kita lihat baik belum tentu baik menurut Allah, gitu kan? Sebagaimana apa yang kita lihat buruk belum tentu buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ya mungkin kalau saya disebutkan, ya, saya sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui, ya. Sebagai cara kita untuk membatasi diri karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang kita miliki, ya, masuk dalam wilayah yang itu adalah merupakan bukan wilayah kemampuan kita untuk menjangkaunya, ya. Apalagi untuk kemudian mengorek-ngorek, ya, tentang zat, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tidak mungkin kita bisa melihatnya. Sebagian orang ada yang mengatakan kalau orang berbicara masalah takdir seperti orang itu melihat matahari, ya. Semakin di polototan itu kan matahari itu semakin pening, gitu kan, semakin pening, ya. Nah, tapi bukan berarti kemudian tidak boleh kita memperdalam, ya. Harus bahkan kita perdalam, maksudnya itu perdalam itu untuk kita ketahui ilmunya, ya. Karena sesuatu itu pasti ada landasannya, ada ilmunya, dan itu untuk menuntun kita agar tidak tersesat, ya. Saya ya mungkin bukan survei, kalau survei itu kan harus memenuhi kuota, ya, untuk sampling dan sebagainya itu. Tapi saya sudah mendapatkan beberapa orang tuh dia mengalami hal yang sama, ya. Dia saya tanya tapi ternyata sama, ya. Dia juga mengalami hal yang saya sendiri pernah mengalami, ya. Mungkin kalau antum tidak sampai seperti itu, ya. Hal-hal yang itu merupakan pertanyaan-pertanyaan di dalam jiwa yang itu sulit untuk dicarikan jawabannya. Tetapi akhirnya kemudian sampai pada pengetahuan bahwa ada sesuatu wilayah yang kita tidak bisa menjangkau, ya. Tidak bisa menjangkau, dan Allah Subhanahu wa taala sudah cukupkan kita dengan pengetahuan yang kita miliki. Tentang arwah saja, tentang ruh, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma utitum minal ilmi illa qalil, ya. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Orang-orang bertanya kepada engkau tentang masalah ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, ketahuilah bahwasanya ruh itu adalah urusan Rob, urusan Allah, ya. Wa ma utitum minal ilmi, aku tidak berikan kepada kalian pengetahuan ilmu tentang ruh itu illa qalil, kecuali hanya sedikit saja, ya. Makanya kita tidak bisa menjangkau, ya, secara luas persoalan yang itu Allah tidak berikan kepada kita pengetahuan tentang itu, ya. Maka ini menjadi rangkaian pembahasan ini dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, ya. Konsekuensi daripada la ilaha illallah menuntut kepada kita itu adalah al ilmu, al yakin, ya. Kemudian apa? Al inqiyad, ya. Ketundukan, kepatuhan, ya. Kemudian as-sidq, jujur, ya, dan sebagainya. Ya, ada tujuh syarat daripada la ilaha illallah. Karena menjadi satu rangkaian, ya, menjadi satu rangkaian. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi termasuk juga, maka saya juga perlu mengapresiasi, ya, pada hadirin yang ada di sini, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memilih itu mayyasha. Memilih hamba siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, ya. Dalam persoalan hidayah termasuk juga untuk siapa yang mereka ini mau menjadi menjadi orang-orang yang dapat memperjuangkan dinnya, itu juga Allah Subhanahu wa taala pilih orangnya. Kan kalau kadang-kadang kita berpikir kalau kita hidup di masa Rasulullah enak kayaknya. Hidup dengan Rasul, ada masalah bisa kita tanyakan gitu kan. Karena kadang-kadang berpikirnya itu sempit, ya. Bisa jadi ketika kita hidup di masa Rasulullah, kita itu jadi orang kafirnya. Kan? Bisa jadi Abu Jahalnya atau Abu Lahabnya gitu kan. Karena kan tidak ada yang tahu gitu, ya. Nah, karena apa? Para sahabat itu adalah, kalau kata Ibnu Mas'ud, qaumun ikhtarahumullah. Suatu kaum yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih. Jadi para sahabat itu orang-orang pilihan, ya. Jadi mereka ini menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sudah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Li suhbatin nabiyhi, untuk menemani nabinya, wa iqamati dinihi, dan untuk menegakkan agamanya. Itu orang pilihan, ya. Nah, termasuk juga umat-umat yang setelahnya, ya, termasuk kita hari ini, kan hari ini kita kan juga dipisahkan, ya, dipisahkan oleh keimanan dan kekufuran. Bahkan dari sebagian banyak orang yang beriman juga itu beda-beda klasifikasinya, ya. Ada orang-orang yang mereka ini cuek, ya, seperti dalam persoalan amar ma'ruf nahi mungkar misalnya kan, ada orang yang cuek dia ini, ya. Bani Israel juga begitu, ya. Ada yang cuek, kemudian ada yang pelaku maksiat, tapi ada yang berusaha untuk melakukan kebaikan, ya, melakukan islah dan perbaikan. Nah, klasifikasi ini, ya, membedakan manusia itu satu dengan yang lainnya di dalam wadah yang berbeda-beda. Maka beruntunglah orang-orang yang mereka itu selalu ada dalam posisi melakukan perbaikan, ya. Maka kalau di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ada orang-orang yang disebut dengan guroba, ya. Guroba itu orang-orang asing, ya. Ba'da al-islam ghariban, Islam itu datang dalam keadaan asing, wa sayautu ghariban kama bada, dia akan kembali menjadi asing seperti semula, ya. Asing itu bukan tidak dikenal Islamnya, ya. Islamnya dikenal, tetapi ajarannya orang asing. Sehingga kalau orang itu dia itu komit terhadap Islam, punya loyalitas yang tinggi terhadap Islam, menjadi orang aneh. Orang itu memperjuangkan Islam itu jadi aneh, gitu kan? Orang ingin melaksanakan Islam dengan benar itu menjadi manusia-manusia yang aneh, gitu kan? Maka kata Rasulullah, "Fatuba lil ghuraba," ya. Tuba itu adalah satu pohon di jannah bagi orang-orang yang asing nanti kala di akhir zaman. Ditanyakan siapa itu ghuraba? Di antaranya penjelasannya adalah alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan di saat kebanyakan manusia itu dia rusak, ya. Rusak dan ada dalam keburukan. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih, ya. Allah Subhanahu wa taala pilih. Kalau di dalam ayat tadi itu bahasanya itu yajtabi ya. Apa namanya? Min ibadihi may yasha, ya. Kaburu 'alal musyrikin ma tad'uhum ilaihi. Sungguh sangat besar, ya, sangat besar bagi orang-orang musyrik, dirasakan oleh orang-orang musyrik, ma tad'uhum ilaihi, apa yang engkau seru orang-orang musyrik itu kepadanya, kepada tauhid maksudnya itu. Jadi orang-orang musyrik itu berat, ya. Besar sekali. Berat sekali orang musyrik ini untuk mengikuti tauhid. Seruan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian berikutnya, Allahu yajtabi, ya. Allahu yajtabi apa? Min rusulihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Allah itu yajtabi memilih, ya. Dari Rasulnya itu siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, wa yahdi Allahu yajtabi min rusulihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Dan memberikan hidayah kepada mereka yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik itu hidayah, ya, petunjuk yang Allah berikan kepada manusia itu semuanya adalah karena masyiah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada doa yang harus kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Allahumma sta'milna wa la tastabdilna. Allahumma sta'milna wa la tastabdilna. Maknanya apa? Allahumma sta'milna itu adalah, ya Allah, pekerjakanlah kami ini sebagai hambamu, ya. Jadi bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa la tastabdilna, jangan menjadi manusia-manusia yang engkau gantikan dengan kaum yang lain. Digantikan karena apa? Karena tidak memenuhi syarat, ya. Sudah tidak qualified, ya kan? Hingga digantikan dengan kaum yang lain. Allah kan sangat mudah Allah berkehendak, ya. Kalau kita ini sudah tidak memenuhi syarat untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik, Allah ganti dengan kaum yang lebih baik, ya. Dan Allah Maha berkehendak untuk melakukan itu semua, ya. Mungkin jawabannya terlalu kesana kemari gitu kan. Tapi intinya bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala itu yang maha luas, inilah yang nanti menjawab banyak persoalan tentang persoalan takdir, ya. Tentang persoalan iradah dan sebagainya. Karena ada persoalan yang Allah tidak tahu, Allah ketahui, dan kita tidak mengetahui. Persoalan-persoalan yang tidak bisa kita jangkau karena keterbatasan jangkauan kita. Kita hanya menjangkau perkara-perkara yang nyata, yang bisa kita lihat dengan mata, tapi kita tidak bisa menjangkau sesuatu yang tersimpan di dalam hati, ya, di dalam ilmu gaib. Mungkin itu, ya. Mungkin sebagian dari pertanyaan, mudah-mudahan tidak puas, ya. Tapi terus terang, ini adalah persoalan yang jadi gini, para ulama juga sepakat. Persoalan tentang pembahasan, ya, asma dan sifat ini, ya, itu jelimet. Ini juga sudah sedikit menjelimet sebenarnya, ya. Karena nanti banyak hal-hal yang nanti untuk membahasnya juga butuh basic bahasa Arab misalnya, kan, dan lain sebagainya. Tetapi secara global, ya, secara global, paling tidak kita bisa mengetahui arah daripada pembahasan, output yang diinginkan dari pembahasan asma dan sifat ini, ya. Karena nanti tentunya kalau untuk pendetailan, pendalaman lagi, ya, itu nanti bisa dibahas, dan waktunya juga tentu akan panjang. Kitab ini cukup mewakili, ya, cuman masih dalam bahasa Arab ini, ya. Surah Aqidah Wasithiyah, ya. Penjelasan tentang Aqidah Wasithiyah ini banyak menjelaskan tentang persoalan asma dan sifat, dan cukup mewakili. Itu, ya. Ada yang lain? Kalau cukup aja. Sudah masuk waktu zuhur. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, kita baca kesempatan sehari ini bermanfaat bagi kita sekalian, menambah keimanan dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan. Aku lupa lihat bahwa astagfirullahaladzim warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian pada hari ini, dan untuk minggu depan insya Allah masih tetap dengan kajian yang sama, yaitu kajian akidah Islamiyah, dan akan melanjutkan pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang memang jelibat betul dan cenderung jujur saja memang cenderung agak membosankan karena kita aplikasi di lapangannya gitu ya. Kalau kemarin tauhid rububiyah kan kita mengetahui dengan jelas ya, atau nanti pembahasan selainnya kalau nggak salah tauhid uluhiyah gitu. Baik, seperti biasa kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.